tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari mereka sendiri, dari bangsa Arab, dari jenis manusia, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membacakan kepada umat ini ayat-ayat Allah dan mengajarkan kepada mereka, menyucikan hati-hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Al-Kitab Al-Quranul Karim. Adapun Al-Hikmah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, yang dimaksud adalah sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya mereka hidup dalam kesesatan yang nyata. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umat ini apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, merupakan kenikmatan yang terbesar. Sebab dengannya kita beriman, sebab dengannya kita mendapatkan hidayah. Tidak ada hidayah kecuali melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada beliau Al-Qur'anul Karim dan yang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan isi Al-Qur'an, kandungan yang terdapat di dalamnya, merinci yang global, menjelaskan ayat-ayat yang mujmal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad adh-dhikra. Kami telah menurunkan kepadamu adh-dhikra. Sebagian para ulama tafsir menerangkan bahwa yang dimaksud adz-dzikra adalah Al-Qur'anul Karim. Namun sebagian ulama menerangkan bahwa yang dimaksud adz-dzikra dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah sunnah. Wa anzalna ilayka adz-dzikra. Dan kami menurunkan kepadamu adz-dzikr, yaitu sunnah. Sebab sunnah merupakan wahyu yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsu, namun apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah aku mengikuti melainkan yang diwahyukan kepadaku. Maka sunnah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada ayat yang berikutnya Allah menyatakan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami menurunkan kepadamu adz-dzikr, yaitu sunnah, agar engkau menerangkan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an Karim. Dari sini menunjukkan bahwa adz-dzikr pada ayat yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah sunnah. Sebab ayat setelahnya menerangkan atau potongan ayat setelahnya menyatakan agar engkau menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Dengan adzikir engkau menerangkan kepada umat ini apa yang diturunkan kepada mereka dari Al-Quran Karim. Maka dengan adzikir engkau menerangkan, engkau merinci, engkau memperjelas. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu adz-dzikr. Adz-dzikr yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mencakup Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga dan memelihara adz-dzikr itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim terpelihara, terjaga. Tidaklah seseorang yang berusaha untuk merubah satu huruf saja yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, melainkan para ulama akan berteriak segera mengingkari perbuatan itu. Tidaklah terjadi perubahan satu harokat saja yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, melainkan para ulama hafazatul syariah yang menjaga syariat ini, mereka segera mengingkari perbuatan itu. Tatkala kaum Jahmiyah mereka hendak merubah lafaz dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallama Allahu Musa takliman, Allah Subhanahu wa taala berbicara, berdialog kepada Musa secara langsung. Yang menjadi pembicara di sini adalah Allah Azza wa Jalla, disebutkan dengan harakat dhammah, wa kallama Allahu. Kaum Jahmiyah mereka hendak merubah lafaz ayat ini, wa kallama Allah Musa takliman, karena mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Maka mereka mengganti dhammah menjadi fathah untuk dijadikan sebagai alasan bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan sebagai hujjah bahwa Allah berbicara. Yang berbicara di sini adalah Musa alaihi salam, kata mereka. Maka para ulama, para pembela syariat, mereka segera mengingkari perbuatan kaum Jahmiyah ini. Maka Al-Qur'anul Karim terpelihara. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, meragukan bahwa huruf tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir. Al-Qur'anul Karim terjaga dan terpelihara, dijamin keotentikannya. Demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Tidaklah ada di antara manusia yang berusaha untuk memalsukan hadis-hadis, membuat ucapan-ucapan sendiri lalu menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melainkan bangkit para ulama, para pembela syariat ini mengingkari perbuatan mereka dan menerangkan kepada umat ini mana hadis yang palsu dan mana hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka dari kaum Zindiq yang banyak menyebarkan hadis-hadis palsu di tengah-tengah kaum muslimin, yang menyebabkan sebagian kaum muslimin merasa khawatir jangan sampai tercampur aduknya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang palsu. Seorang mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah tidak mengatakannya. disebabkan karena terlalu banyaknya hadis-hadis yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang itu merupakan hadis-hadis palsu yang Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkannya. Maka mereka mengadukan hal ini kepada Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala tentang hadis-hadis palsu yang menyebar di tengah-tengah umat. Namun Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah dengan tenangnya beliau mengatakan ta'ishu lahal jahabidah. Hadis-hadis palsu itu akan dihadapi oleh para cendekia-cendekia ulama'ul hadis. Mereka yang menghabiskan seluruh umurnya untuk meneliti hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membedakan antara yang sahih dari yang tidak sahih. Maka muncullah para ulama pembela sunnah. Pembela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Imam Malik Ibn Anas. Di sana ada Imam Syafi'i Muhammad Ibn Idris. Di sana ada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di sana ada Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Abu Bistam, Yahya Ibn Ma'in. Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan. Ali Ibn Al-Madini, Al-Imam Al-Bukhari, Muslim. Abu Dawud dan yang lainnya dari para ulama'ul hadith. Mereka membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah, sunnah terpelihara dan terjaga. Hingga sekarang dan seterusnya, hingga yaumul qiyamah. Dengan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran dan as-sunnah. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga dan memeliharanya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kitabullah Al-Quranul Karim lalu tidak menjaga dan memelihara yang menjelaskan inti dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Mustahil. Sebagaimana Al-Quran terjaga dan terpelihara, maka demikian pula yang menjabarkan, yang merinci, yang memperjelas ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dijaga oleh Allah azza wa jall. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita selalu mengingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pesan yang akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seringkali kita mendengarkan istilah sunnah dan kewajiban berpegang teguh dengan sunnah dan keutamaan seseorang yang menghidupkan sunnah. Namun apakah kita telah memahami apa yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam daurah kita yang insyaallah taala pada hari ini dan kita melanjutkan esok hari, kita akan menerangkan sesuai dengan waktu dalam dua hari ini insyaallah taala apa yang memungkinkan untuk kita terangkan tentang kewajiban berpegang teguh dengan sunnah. Kalau kita mengatakan berpegang teguh dengan sunnah, maka tentu sudah termasuk di dalamnya Al-Quran. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban untuk berpegang teguh dengannya dan keutamaan seorang yang komitmen, istiqamah, sabat, kokoh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. apa keutamaan yang mereka raih. Maka inilah insyaallah ta'ala yang akan kita bahas dimulai dari malam hari ini hingga esok hari insyaallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bersabar menuntut ilmu, mempelajari sunnah, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala dan memahaminya dengan baik, yang ini akan menjadi jalan bagi kita untuk memasuki surga Allah azza wa jalla. Dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang bertujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya jalan menuju al-jannah, yang menjadi harapan kita semua. Mengapa kita sholat berjamaah? Mengapa kita menegakkan sholat lima waktu? Mengapa kita bersemangat untuk membaca Al-Quran? Mengapa kita bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu dan pengajian-pengajian? Padahal seorang yang datang ke masjid ini gak dibayar satu persatu. Seorang yang datang ke masjid ini gak dibayar satu orang dapat 10 ribu. Gak ada. Di masjid bukan tempatnya undian berhadiah. Tapi mengapa kita datang ke tempat ini? Karena iman. Karena kita mengharapkan al-jannah, yang merupakan kenikmatan yang kekal yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi kaum mukminin. Untuk itu ma'asyarul muslimin rahimakumullah, semoga upaya kita dan kesabaran kita untuk menjalankan ibadah dan menuntut ilmu menjadi wasilah yang mengantarkan kita kepada nikmat yang lebih kekal, nikmatul jannah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, sebelum kita menerangkan tentang keutamaan mengamalkan sunnah, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud as-sunnah. As-sunnah secara bahasa maknanya as-sirah wat-tariqah, jalan. Misalnya dikatakan, si fulan ala sunnati kada, si fulan berada di atas sunnah ini, maksudnya di atas jalannya ini. Si fulan berada di atas sunnahnya si allan, maksudnya di atas jalannya, dia mengikuti jalan tersebut. Jadi makna secara bahasa sunnah artinya tariqah, jalan, metode. Adapun secara istilah penyebutan sunnah itu berbeda-beda masing-masing menjelaskan istilah as-sunnah sesuai dengan bidangnya. Dari kalangan para ulama yang membahas tentang akidah, mereka apabila menyebutkan istilah sunnah berbeda dengan penjelasan para ulama yang membahas tentang mustalahul hadis, dan berbeda pula dengan para ulama dari kalangan fuqaha dan ahlul usul dalam menjelaskan istilah sunnah. Berbeda-beda. Terkadang As-sunnah yang dimaksud adalah apa saja yang datang di dalam kitab Allah dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya sunnah. Seluruhnya sunnah. Jadi ketika disebutkan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya jalannya Rasulullah. Jalan dan metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Rasulullah yaitu di atas Al-Qur'an dan sunnahnya. Seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari kalangan umatku. Apa yang dimaksud sunnahku di sini? Sunnati maksudnya tariqati, jalanku, metodeku, manhajku, metode dalam hidupku, pedoman. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah dalam istilah ini sama dengan Islam itu sendiri. Sunnah maknanya adalah Islam yang sahih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara ulama sunnah, ulama ahli sunnah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau mengatakan, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam, la yakumu ahaduhuma illa bil-akhar." Ketahuilah bahwa sesungguhnya Islam itu sunnah, dan sunnah itulah al-Islam. Tidak akan tegak salah satunya kecuali dengan yang lainnya. Jadi sunnah adalah Islam yang sahih yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering sekali kita mendengarkan istilah Ahlus Sunnah. Sering. Ini istilah yang masyhur, Ahlus Sunnah. Maksudnya apa? Ahlu itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah tersebut, yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka bersatu di atasnya. Maka mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini istilah yang masyhur di kalangan para ulama untuk membedakan antara mereka yang berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yang berjalan di atas selain sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang berjalan di atas bid'ah, yang berjalan di atas selain petunjuk dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ahlus Sunnah kadang-kadang juga disebut Sunni. Sunni maknanya sama dengan Ahlus Sunnah. Dan terkadang mereka juga disebut As-Salaf. As-Salaf maksudnya adalah generasi yang terbaik, yang dipersaksikan kebaikannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, para sahabat. Kemudian setelah mereka, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Yang berjalan di atas mereka, berjalan di atas jalannya kaum salaf, disebut salafi. Jadi dinisbatkan kepada salaf. Jadi salafi itu bukan kelompok tertentu dan bukan partai yang ikut bersaing dengan partai-partai yang lain dalam perpolitikan. Partai salafi, gak ada partai salafi itu. Yang ada yang ngaku salafi, tapi partai salafi gak ada. Sebab istilah salafi adalah merupakan istilah yang mulia, di mana seseorang di dalam menjalankan Islam berusaha untuk mengikuti jalannya para ulama ussalaf yang dipersaksikan kebaikannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa lagi yang akan kita ikuti kalau bukan para sahabat radhiyallahu anhum yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata, fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah." Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فهم خير هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا هم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه فتمسكوا بآثارهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم فتمسكوا بآثارهم واعرفوا فضلهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, siapa di antara kalian yang ingin mengambil contoh, jadikan dia sebagai teladan kita. Maka contohlah yang sudah meninggal. Yang mengucapkan ini adalah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Sehingga ketika beliau mengatakan, ikutilah yang sudah meninggal. Yang meninggal siapa? Ya para sahabat. Karena yang hidup tidak aman dari fitnah. Selama seorang hidup di muka bumi ini masih ada usia untuk hidup di bumi, masih ada kemungkinan baik dan buruknya. Boleh jadi seorang sepanjang umurnya dia Masya Allah beribadah, namun sebelum dia meninggal waliyadzubillah diakhiri dengan su'ul khatimah, kafir, terfitnah. Selama seorang masih hidup tidak aman dari fitnah. Hati berbulak-balik. Boleh jadi sore hari dia mukmin, besoknya sudah kafir. Atau di pagi hari dia mukmin, sore harinya sudah kafir. Maka ikutilah yang telah meninggal, yang telah dipersaksikan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Yang telah dipersaksikan kebaikannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling jauh dari sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Dalam beragama, dalam mengamalkan Islam tidak memaksa-maksakan diri. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itulah yang mereka amalkan. Ikutilah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ah, dari sinilah kemudian muncul istilah salafi, penisbatan kepada salaf. Dan ini merupakan penisbatan yang mulia. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "La aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf وانتسب إليه واعتز إليه لا عيب Tidak tercela sama sekali seseorang yang menisbatkan dirinya kepada madhab as-salaf, sikap kaum salaf, pendirian kaum salaf dalam beragama, dan menisbatkan diri kepada mereka. Bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Bahkan wajib untuk menerima hal itu berdasarkan kesepakatan para ulama, sebab madhhabus salaf tidaklah melainkan kebenaran, melainkan kebenaran dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini istilah yang pertama, sunnah. Sunnah itu maksudnya adalah Al-Qur'an dan sunnah itu sendiri, Al-Qur'an dan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya untuk menjadikan keduanya sebagai pedoman dalam kehidupan. Makna yang kedua, as-sunnah maknanya hadis. Sunnah maknanya hadis. Nah, ini biasanya istilah sunnah ini apabila digandengkan dengan Alkitab, Kitabullah. Seperti tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya kepada umat ini untuk menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman. Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan, Kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Qur'anu Karim, wa sunnata rasulih atau wa sunnati, dan sunnahku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan istilah sunnah bergandengan dengan Al-Qur'an. Maka yang dimaksud sunnah di sini adalah hadis. Hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang ketiga, istilah sunnah disebut sebagai lawan dari bid'ah. Istilah sunnah disebut sebagai lawan dari al-bid'ah. Sehingga yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah yang berjalan di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun selain dari jalan Rasulullah dan para sahabat, itu adalah jalan yang bid'ah. Jadi sunnah di sini lawan dari bid'ah. Seperti hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada para sahabat, dan juga itu merupakan wasiat untuk seluruh umatnya. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah, wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut istilah sunnah dan menyebut lawan dari sunnah, yaitu bid'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kalian, meskipun yang memerintah kalian seorang budak Habasyi. Dan siapa di antara kalian yang dipanjangkan umurnya setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Maka di saat terjadinya perselisihan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati. Inilah solusi di saat terjadinya perselisihan. Apabila terjadi perselisihan di kalangan umatku itu, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun, yang mendapatkan hidayah dari setelahku. Peganglah dengan erat, berpegang teguhlah dengannya, gigitlah dengan gigi geraham kalian, maksudnya jangan kalian melepaskannya. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama, karena setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Yang dimaksud sunnah di sini adalah lawan dari bid'ah. Maka berpegang teguh dengan sunnah akan menyebabkan seorang terselamatkan dari bid'ah dan kesesatan. Maka demikian pula yang disebutkan dalam banyak kitab para ulama. Al-Imamu Ahmad, ada satu risalah karya Al-Imamu Ahmad yang berjudul Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Maksudnya prinsip-prinsip yang menjadi prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mereka berjalan di atasnya. Dan itulah Islam yang sahih. Al-Lalaka'i mengarang satu kitab yang judulnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jama'ah. Ibn Abi Asim mengarang kitab As-Sunnah, dan masih banyak lagi yang dimaksud sunnah adalah lawan dari bid'ah, yaitu mereka yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat. Kalau kita perhatikan, ketiga istilah ini meskipun berbeda namun saling menguatkan. Baik istilah sunnah yang dimaksud adalah Islam yang sahih mencakup Al-Quran dan sunnah, atau istilah sunnah yang dimaksud hadis, sebab dengan berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan seorang berjalan di atas sunnah. Apabila seorang berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka dia pasti berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat. Jadi saling berkaitan antara tiga istilah ini. Namun di sini saya ingin memberi satu catatan, bahwa terkadang kita sering mendengarkan istilah sunnah berbeda dengan apa yang telah kita jelaskan tadi, yaitu yang diistilahkan oleh para fuqaha dan ahlul usul. Kalau mereka menyebut sunnah, biasanya yang dimaksud sesuatu yang tidak wajib, mustahabbah. Kalau mereka mengatakan sholat rawatib hukumnya sunnah, maksudnya apa? Tidak wajib. Sholat witir itu hukumnya sunnah, maksudnya tidak wajib. Nah, ini istilah yang muncul belakangan, yang masyhur di kalangan para fuqaha dan ahlul usul. Namun istilah sunnah di zaman dahulu, di zaman para ulama salaf, yang mereka kenal istilah sunnah tersebut adalah yang kita sebutkan tadi, Islam yang sahih, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau lawan dari bid'ah. Adapun istilah yang baru muncul dari kalangan ahlul usul dan fuqaha itu muncul belakangan. Maka jangan kita mencampur adukkan antara dua istilah ini. Pada saat kita mengatakan wajib berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah kok wajib? Nah, ini karena tidak memahami apa yang dimaksud dengan istilah sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah Islam yang sahih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isya. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah mengerjakan salatul Isya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.